Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, berbagai potensi hambatan dan persoalan yang menghadang penyelenggaraan pemilu di tahun ini tidak bisa dilepaskan dari kesiapan serta kemampuan perangkat penyelenggaranya di level pelaksana seperti KPU pusat dan daerah, hingga institusi di bidang pengawasannya seperti Bawaslu, termasuk kesiapan partai-partai politik peserta pemilu. Menurutnya, jika seluruh perangkat itu bisa bekerja baik serta profesional sesuai aturan, maka berbagai potensi hambatan dalam pemilu bisa diredam seminim mungkin. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas potensi-potensi masalah dalam pemilu segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah Bapak bisa mengulas seperti apa ukuran dari kekurangan Bawaslu seperti yang Bapak sebutkan kemarin? Ukurannya gampang aja, Bawaslu yang kemarin ya. Yang sekarang saya belum monitor yang kemarin. Saya lihat di banyak pertemuan, di banyak ini kasus, mereka ngenali orang aja enggak kok gitu. Saya dengan beberapa teman-teman itu yang kita udah belasan tahun ngomong kayak begini, nggak ada yang kenal juga nggak tahu bagaimana kita ngukur kinerja mereka kan gitu. Nah, apakah potensi hambatan yang ada akan berpengaruh pada tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu sejak awal hingga akhir tahun ini, Pak Her? Ah, kalau saya masih optimis, saya kenapa? Ya itu tadi ada manajemen by cheating gitu. Ya, kalau selama orang punya peluang untuk ngerampok, bukan ngerampok lah, nyuri kecil-kecilan kayak gitu, mereka akan membiarkan dan berusaha menjaga sistem itu berjalan. Karena diuntungkan, semua pihak diuntungkan dengan cara itu, gitu. Nah, kalau itu kaitannya dengan uang, kemudian ketangkep dana misalnya, ada gratifikasi atau ada dana ada korupsi segala macam, ketangkep KPK, itu kan konsep kita bukan karena dia salah. Orang ketangkep KPK itu bukan karena dia salah, tapi karena sial aja gitu. Lagi sial. Nah, belum hal yang perindil-perindil, ya. Yang aspek kekuasaannya, yang bau-bau politis lah. Kenapa? Harus diingat banyak pejabat di KPU dan di Bawaslu ini, sebelumnya tuh nobody gitu. Bahkan ada juga yang gak punya pekerjaan kan sebelumnya. Tiba-tiba jadi pejabat negara, jadi ini dikawal, diberi walpri oleh polisi, bisa pakai patwal, wah itu kenikmatan luar biasa itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Ramadi, Paz FM.